Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita berbahagia pada pagi hari ini karena Allah Ta'ala memberikan taufik bisa melanjutkan pembahasan Masailul Jahiliyah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Sebagaimana telah disebutkan tadi, kita akan masuk al-mas'alah al-'ashirah. Di antara perilaku orang jahiliyah yang ke-10, al-istidlalu ala butlani dini bikillati afhami ahlihi wa adami hifdihim, yaitu berdalilnya orang-orang jahiliyah, al-istidlal berdalilnya orang-orang jahiliyah ala butlani din, tentang kebatilannya sebuah agama, bikillati afhami ahli, karena sedikitnya kefahaman orang yang mengikuti agama itu. Wa adami hifdihim, dan tidak adanya kemampuan menghafalnya mereka. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kaumnya Nabi Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma naraka ittaba'aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'yi." Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an surat Hud ayat yang ke-27. Allah Ta'ala menceritakan, "Wa ma naraka," dan tidaklah kami melihat engkau dan orang-orang yang mengikuti kamu, illal ladzina hum baziluna badiyar ra'yi, kecuali orang-orang yang rendah. Badia ro'i, yang tidak cerdas, kata mereka, cara berfikirnya. Ya. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang jahiliyah bahwasanya orang-orang yang mengikuti Nabi dan Rasul dianggapnya sebagai orang-orang yang kurang cerdas, kurang bisa berpikir dengan baik. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah menyebutkan mana badiyar ra'yi, ai allazina laisa indahum fahmun, orang-orang yang dianggap mereka tidak memiliki kefahaman. Ya. Fa ayyaruna atba'ar rusul bi annamahum ma indahum fahmun wala hadzakun lil umur wala indahum ba'dun nabar, mereka menuduh, orang-orang jahiliyah menuduh bahwa para pengikut Rasul itu dianggap tidak memiliki kefahaman dan tidak memiliki kecerdasan. Wala indahum bu'dun nadhar, dan tidak memiliki pandangan yang jauh, wawasan yang luas. Ini anggapan orang-orang jahiliyah terhadap para pengikut Rasul. Walaupun ayat ini barakallahu fikum menceritakan tentang kaumnya Nabi Hud, ya. Namun ayat ini barakallahu fikum ternyata juga apa yang dituduhkan orang-orang jahiliyah pada zaman-zaman sesudahnya dan sebelumnya. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Fir'aun. Ya. Fir'aun, ya Allah ta'ala telah mengutus kepadanya Nabiullah Musa alaihi salam. Bisa dilihat kisahnya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengisahkan tentang Fir'aun ketika diajak untuk mentauhidkan Allah ta'ala, mengikuti jalan Rasulnya. Maka Allah katakan pada ayat yang ke-27 dan juga ayat sebelumnya, qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Ketika itu Fir'aun bertanya kepada Musa, siapakah Rabbul alamin itu? Qala, Musa menjawab, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabb, pencipta, pengatur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum muqinin, jika kalian yakin. Qala liman haulahu ala tastami'un. Lihat apa kata apa ucapan Fir'aun kepada kaumnya, kepada orang yang di sekitarnya. Dia mengatakan, ala tastami'un, tidaklah kalian mendengar ucapan Musa. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, rabb kalian adalah rabb yang memiliki, yang dia sebagai rabb-rabb kalian dan rabb bapak-bapak kalian dahulu. Qala inna rasulakum, Fir'aun mengatakan, sesungguhnya rasul yang datang kepada kalian ini, alladhi ursilaiku ilaikum, yang Allah utus kepada kalian ini, lamajnunun. Lamajnunun, sebagai orang yang gila. Ya. Gila berarti lebih parah daripada orang yang bodoh. Ya. Majnun berarti orang yang sudah hilang akalnya. Lihat di sini, tuduhan Fir'aun kepada Nabiullah Musa alaihi salam bahkan lebih jelek lagi. Dianggapnya Musa itu adalah orang yang majnun. Kata Ibnu Katsir, inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun ai laisa lahu aqlun. Dianggapnya Musa tidak punya akal. Kalau tidak punya akal berarti apa ini? Hah? Sudah minus. Fidakwahu an samma rabban ghairi. Karena pengakuannya bahwasanya di sana hanya ada Rob selain Fir'aun. Iya. Qala, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbul masyriki wal maghrib, Musa menyampaikan kepada Fir'aun dan kaumnya, Allah itu adalah Rabb yang menguasai arah timur dan barat, wa ma bainahuma, dan apa yang diantara keduanya, in kuntum taqilun, kalau kalian mau berakal. Iya. Kalau kalian mau menggunakan akal yang sehat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Rabb kalian. Iya. Ini sifat jahiliyah ini barakallahu fikum bukan hanya menimpa kaumnya Nabi Hud, bahkan apa yang terjadi kepada kaum Arab bangsa Quraisy waktu itu. Ya. Bagaimana bangsa Quraisy waktu itu ketika kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat di dalam surat Shafat ayat 27. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya berfikir, mengajak masyarakatnya untuk beribadah ikhlas hanya kepada Allah. Apa kata kaumnya? A inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami disuruh meninggalkan Tuhan-Tuhan kami li sya'irin majnun, hanya karena penyair yang gila. Dikatakan oleh orang jahiliyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar syair majnun. Pembawa syair, syair yang gila. Nah, ini juga sama ya. Dianggap Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak punya akal sehat lagi. Dituduhnya dia hanya membawakan syair-syair, tapi yang dibawakan oleh orang gila. Sama, gila itu berarti keadaannya lebih jelek daripada orang yang tidak, apa tadi, tidak memiliki kecerdasan ya. Yes, kalau cerdas masih mending punya apa? Masih punya akal ya. Yes. Kalau ini sudah gila berarti akalnya sudah hilang. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekedar tuduhan. Tuduhan yang jelek dari orang yang jelek. Maka tidak mengenai sasaran. Tuduhan yang jelek dari orang jelek itu tidak mengenai sasaran. Iya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, tuduhan seperti ini, barakallahu fikum, menimpa kepada kaumnya Nabi, yang dituduhkan kaumnya Nabi Hud kepada Nabi dan Rasulnya. Dituduhkan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan juga dituduhkan oleh kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ternyata sifat jahiliyah ini juga menimpa kepada sebagian orang. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Pada ayat ke-13. Menimpa kepada orang-orang munafikin. Kepada orang-orang munafikin. Munafikin ya orang yang mengaku Islam. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi hatinya ragu terhadap Islam dan kalimat syahadatnya. Mereka menuduh dengan tuduhan yang jelek kepada para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, mereka yakni orang munafikin pada zaman itu, aminu, berimanlah kalian sebagaimana amanan nas, telah berimannya para manusia. Para manusia yang dimaksud para sahabat. Jadi orang munafik yang imannya belum masuk ke dalam hati, baru di lisan saja, baru di bibir saja. Masuklah kalian ke dalam keimanan ini sampai ke dalam hati-hati kalian seperti para sahabat itu. Qalu, mereka menjawab, apa jawabannya? Anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami disuruh beriman seperti imannya orang-orang yang dungu? Lihat di sini, sahabat dituduh apa? Dungu, orang dungu. Dungu berarti orang yang cerdas apa bodoh? Waduh, ini sudah di atas bodoh. Bukan sekedar bodoh ya. Iya. Dungu. Ala innahum humus sufaha. Allah bantah tuduhan jelek mereka, orang munafik. Ketahui bahwasanya mereka itu orang-orang yang dungu, orang yang bodoh, tidak mau menggunakan akal sehat mereka. Kembali tuduhan jelek yang dilemparkan orang munafik itu bukan pas sasaran, tepat sasaran. Ya. Justru Allah balikkan tuduhannya. Tuduhan jelek dikembalikan kepada yang menuduh dengan kejelekan. Karena yang dituduh bukan orang jelek seperti yang dituduhkan. Justru para sahabat adalah orang-orang yang mereka memiliki wawasan dan kecerdasan yang luar biasa. Mereka memandang kehidupan yang lebih jauh. Yaitu apa? Kehidupan setelah kematian. Ya. Mereka memandang jauh kenikmatan. Bukan hanya kenikmatan yang ada di depan mata dari dunia. Tapi kenikmatan akhirat yang jauh lebih besar daripada dunia ini. Tapi orang munafikin menuduh para pengikut-pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap orang yang du'afa'ul ukul, lemah akalnya, picik pandangannya, ya, tidak luas wawasannya. Ya. Jadi kalau istilah orang sekarang dikatakan ulama yang tidak mengetahui fiqhul waqi'. Tidak mengetahui fiqhul waqi' artinya apa? Kenyataan yang ada sekarang. Iya, gitu. Kuper itu saja. Kuper, iya. Ini tuduhan-tuduhan ulama ahlul bid'ah. Nah, ya. Maka dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Imam Abu Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan, wa alamatu ahlil bid'ah al-waqi'ah fi ahlil athar. Di antara tanda-tanda para pengikut kebid'ahan, ahlul bid'ah, itu menuduh ahlul athar, para pengikut-pengikut hadis-hadis Rasulullah SAW itu sebagai orang yang al-waqi'ah. Orang yang mereka itu terbelakang. Ya, mereka orang yang tidak jauh sudut pandangnya. Ya. Ini tuduhan orang-orang ahlu bid'ah. Ya. Seperti juga tuduhan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagai seorang imam yang membawakan ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW, kata seorang ahlu bid'ah, ilmunya Imam Syafi'i itu tidaklah keluar kecuali antara izar yang ada di antara kedua kain yang menutupi di antara fakhidaihi, karena pembahasannya ialah tentang haid dan nifas. Jadi katanya ulama hanya membicarakan haid dan nifas. Ya. Jadi dituduh ulama-ulama yang mereka justru membawakan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmunya tidak keluar daripada haid dan nifas. Ya. Ini tuduhan kepada Imam Syafi'i, bahkan tuduhan kepada ulama-ulama zaman sekarang. Asy bin Bas rahimahullah, ya, dan ulama-ulama yang membawakan manhaj salaful ummah dituduh ilmunya hanya sekedar membicarakan ilmu bab thaharah saja. Adapun ulama mereka, ulama yang fiqhul waqi', bisa mengetahui segala permasalahan-permasalahan yang ada. Masyaallah. Ya, tapi itu sekali lagi sekedar tuduhan, ya. Sekedar tuduhan, sehingga tuduhannya ahlul bid'ah tadi tidak akan mengenai sasarannya ulama-ulama kita rahimahullah jami'ah. Baik. Para pendengar sekalian, masih membicarakan tentang sifat jahiliyah yang ke-10. Bahwa tuduhan mereka menyatakan bahwa orang-orang yang mengikuti Rasul itu tidak cerdas, orang yang tidak jauh wawasannya, ya, tidak cerdas dalam memikirkan suatu perkara, lemah cara berpikirnya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala mensifati justru mereka adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Mereka orang-orang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang ingkar kepada Allah dan Rasulnya justru orang yang tidak bisa menggunakan penglihatan, pendengaran, dan hati mereka. Ya. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan hal itu dalam surat Al-A'raf ayat 179. Ya. Walaqad darana li jahannam. Sungguh telah kami siapkan jahannam itu kathiron minal jinni wal ins. Banyak penghuninya dari kalangan jin dan manusia. Bagaimanakah sifat-sifat mereka? Lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati-hati. Tetapi la yafqahuna biha. Mereka tidak mau untuk berfikir dengannya, memahami dengannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki penglihatan tapi tidak mau melihat dengannya. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka juga memiliki pendengaran dan tidak mau mendengarkannya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Falhum adol, bahkan mereka hum adol ulaika humul ghafilun, bahkan mereka itu orang-orang yang lalai. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang sifat orang-orang yang dimasukkan ke dalam jahannam. Justru dikatakan di sini, lahum kulubun la yafqahuna biha. Artinya apa kata Ibnu Katsir? Yakni laisa yantafi'una bi syai'in min hadhil jawarih. Mereka orang-orang yang tadi dikatakan di dalam jahanam, ternyata karena mereka tidak memanfaatkan min hadhil jawarih, dari anggota-anggota tubuh ini. Ja'alallahu sababan lihil hidayah, padahal hati, pendengaran, penglihatan itu sebab untuk bisa mendapatkan hidayah. Dengan mendengar kita tahu ilmu. Karena ilmu itu perlu didengar. Dengan melihat kita bisa membaca. Karena ilmu kadang bentuknya tulisan. Dengan hati kita bisa berpikir mana yang benar, mana yang salah. Mana yang membahayakan, mana yang merusak. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Tapi kata Allah, mereka yang diberi nikmat ini tidak bisa memanfaatkan untuk mendapatkan sebab mendapatkan hidayah tadi. Sehingga Allah jadikan orang-orang yang seperti ini, yang sudah diberi nikmat pendengaran, penglihatan, dan hati, tidak bisa diambil manfaatnya. Bahkan mereka menentang ayat Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ja'alna lahum sam'a wa absara wa afidah, fama aghna anhum sam'uhum wa la absaruhum, wa la afidatuhum min syai' idh kanu yajhaduna bi ayatillah. Kami telah jadikan untuk mereka pendengaran, penglihatan, hati. Tetapi fama aghna anhum, tidaklah berguna bagi mereka pendengaran, penglihatan, dan hati mereka sedikitpun. Kenapa? Idh kanu yajhaduna bi ayatillah. Ketika mereka membantah ayat-ayat Allah. Ya, para pendengar sekalian, maka kita jangan sampai menjadi orang muslim ya yang sudah punya kitab, apa namanya kitabnya? Al-Qur'an. Ya, sudah punya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama ya. Tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca, sehingga tidak pernah pula berpikir mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Ya, jangan sampai seperti ini, karena nanti akibatnya jadi orang-orang yang bisa jadi membantah ayat-ayat Allah dalam keadaan tidak tahu. Ya, sehingga Allah sifati orang munafikin. Bagaimana orang munafik? Summum bukmun humyung fahum layar syi'un. Apa artinya? Summum bukmun humyung. Mereka itu bisu, tuli, buta, tapi mereka tidak mau kembali. Ya. Mereka tidak mau mendengar, tidak mau melihat, ya. Akhirnya mereka tidak bisa kembali kepada jalan yang benar. Dibacakan ayat, ya, pura-pura telinganya tidak dengar. Mendengar. Tapi didengarkan musik, langsung kepalanya goyang. Itu ya. Sebenarnya sih mendengar. Cuman kalau didengarkan Al-Quran, penjelasan ayat, rasanya kok kurang enak didengar apa ya? Ya, sebenarnya sumpek kan ya. Begitu. Sehingga sulit untuk kembali. Diperlihatkan. Nih, tak kasih tahu nih. Bukunya bagus. Cetakannya bagus. Tulisannya baik. Dihadapkan. Bahkan dibelikan gratis. Boro-boro dibawa pulang. Oleh-oleh haji ini. Kasih buku banyak banget. Begitu pulang ke negerinya masing-masing, bukunya ditinggal. Atau pura-pura tidak baca. Tidak mau baca. Padahal buku-buku tadi kalau mau dibaca, Masya Allah, hidayah sangat banyak di situ. Ya, begitu mau naik pesawat, bukunya ditaruh di apa itu, pinggir-pinggir bandara itu. Kenapa tidak mau bawa? Kenapa tidak mau baca? Padahal itu hidayah. Ya, maka sulit untuk kembali kepada jalan yang hak kalau kita menutup diri untuk membaca ilmu yang benar tadi. Ya. Para pendengar sekalian, demikian pula orang kafir, Allah sifati dengan summum bukmun umyung fahum la yaqilun. Kalau tadi orang munafikin la yarji'un. Kalau orang kafirin la yaqilun. Ya. Mereka tidak mau berakal, ya. Sehingga inilah keadaan orang-orang yang sesungguhnya justru mereka tidak cerdas. Sesungguhnya mereka justru orang yang tidak cerdik, ya, tidak bisa menggunakan akal sehat mereka. Lihatlah bagaimana Allah mengisahkan tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir. Lah tadi orang yang masuk jahanam, ya. Mereka tidak bisa memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan akal. Sama orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir dalam surat At-Tabarak itu, waqalu lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Waqalu, dan mereka orang-orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir itu berkata, lau kunna, kalau seandainya kami dahulu di dunia, nasma'u, mau mendengar. Mendengar apa ini? Tentu yang dimaksud mendengar, mendengar ilmu. Hidayah. Au na'qilu, atau kami mau berakal. Menggunakan akal untuk belajar, memahami agama. Hidayah. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu kami tidak termasuk para penghuni neraka sa'ir. Justru orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, orang yang tidak bisa berpikir dengan cerdas, memikirkan kehidupan mereka di akhirat. Jadi kembali lagi, tuduhan orang jahiliyah itu malah terbalik kepada mereka sendiri. Mereka tidak bisa menggunakan akal yang cerdas, ya. Justru mereka malah mengikuti hawa nafsu mereka. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 9 lewat nih, Pak Abu. Gitu ya. Ya, tanpa terasa sudah jam 9 lewat. Saya juga agak grogi ini. Gitu. Ada penyiar baru. Masyaallah. Ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan. Fadhal.